Pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam, kerinduan memanggil namamu di setiap malam. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kembali jawab.